Adela. Jikalau aku Yakinkan hati. Diva. Halo Mas Randy. Senyummu itu. Rembulan malam berbalut sepi, suasana dingin merayu hati. Jaya di bulan ikut menghiasi nuansa misteri menyelimuti. Hilangkan rindu Jotipadiano welas asih Ketika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah bersanding atas kayangan, seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimah di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari akhir. Dipukul ombak hidup malam yang nyata. Engkau jauh meniti pucat menara kami yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiara pedihnya, apakah kau merasakan? Oh tiara pedihnya, dapatkah kau merasakan? Adela di Farina Indra. Di puncak menara bingung sendiri. Pancen tak atoni, tresnoku setengah mati. Tapi aku rawani, mingkari janji suci. Mungkin kowe utuh jodohku, tapi ku sayang padamu. Jujur sopon jero hatiku. Rakrosa dilarani. Tresno tulus ku mungkin godolanan, Tresno pencintaimu kawe aku ngeluh. Tresno pencintaimu kawe aku ngeluh. Tresno pencintaimu kawe aku ngeluh. sana. Kuda yang mana? Kuda yang mana tuan senangi? Kuda yang putih, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Janda mana tuan senangi? Janda yang putih, janda yang putih berambut panjang. Janda mana? Janda mana tuan senangi? Janda yang putih, janda yang putih berambut panjang. Ya salam. Asai. Adila. Untuk mengejar laki-laki lain, buat apa Thank you. namamu. Bertahun-tahun sudah hidup dalam penderitaan, sakit sekujur badan, lupa diri, hilang ingatan. Ku terbuat indah mahliga, sumpah setia menghancurkan jiwa. Ku terbuat manis rayuan, lembut mesra menghempaskan raga. Bertahun-tahun sudah hidup dalam penderitaan, sakit sekujur badan, lupa diri, hilang ingatan. Thank you.